sedang mobiling yang lagi di jalan, mungkin mau join juga sama kita di sini, ada pernah punya pengalaman Natal atau malah baru pengen dihipnotis nih, pengen tahu rasanya seperti apa ya. Nah, boleh share di 0816-924-924 atau telepon kita di 633-11160 bagi Anda di luar Jakarta, 0810 Pas FM. Oke Bang, kita sambung lagi deh dengan Mbak Widya langsung aja ya, Bang Kavi, cover gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau orang itu dihipnotis artinya apa sih? Apakah orang itu di bawah pengaruh yang menghipnotis, atau orang itu di bawah alam sadar, yeah, atau orang itu kayak dibius gitu loh. Sebenarnya kalau orang itu berada dalam keadaan dihipnotis itu sebenarnya apa gitu loh. Ini yang mungkin orang-orang bisa ngerti gitu loh, bahwa kalau gue itu dihipnotis, gue sebenarnya diapain sih gitu. Iya, iya. Iya. Ini saya mau memperjelas dulu, hipnosis ketika di klinik atau hipnotis pengertian awam ya. Kalau pengertian awam itu, maka orang itu dicari celahnya, ada dua macam. Orang itu kalau dia sebetulnya bisa terjadi penipuan pada seseorang itu karena orang itu diketahui ada teknik tertentu untuk mengetahui orang ini kena nafsunya sendiri, jadi kena emosinya sendiri. Maka orang itu dengan mudah akan terdorong karena dia memang punya keinginan itu di dalam dirinya. Maka dengan mudah, misalnya, mau gak aku tuker ini pakai dapat apa? Nah, kalau dia nafsunya ada di situ, kena dia. Karena sebetulnya itu yang menjadi keinginannya dia, gitu ya. Dengan cara apapun itu bisa dilakukan. Nah, gitu, Dona ya? Mau nggak ini duit berlian kamu aku tukar rumah gitu misalnya? Iya, itu kalau di situ ada nafsunya di situ, maka dapat kena. Ya itu yang awam ya. Mau pakai ilmu yang tradisional maupun mau pakai orang yang belajar pikiran itu juga bisa dengan dilakukan ya, kalau memang tujuannya penipuan. Tapi apa yang dilakukan oleh hipnoterapis di klinik gitu ya, karena di klinik di Tirtayu itu yang datang bukan hanya orang sakit fisik atau ada masalah di kejiwaannya, tetapi juga orang-orang yang misalnya ada manajer bank datang, Mbak kenapa saya targetnya nggak tercapai, itu juga datang. Atau Mbak saya apalagi saya mau pindah pekerjaan, tapi saya ragu-ragu gimana melihat dirinya ya. Itu juga orang datang. Atau misalnya saya mau alih profesi, dari profesional saya mau bisnis sendiri sekarang, tapi ada yang ganjel. Nah, itu dibantu. Itu kalau orang-orang yang seperti itu datang ke klinik, maka di situ ada yang namanya hypnotic contract. Jadi yang bersangkutan memang menginginkan, mengikhlaskan dirinya, ya, dibantu gitu ya. Ketika dibantu itu, apakah kemudian terapis gitu ya, itu melakukan sesuka hati pada orang yang datang untuk meminta dibantu itu? Sama sekali tidak, karena hipnoterapi itu ya, apapun kasusnya, itu berkomunikasi dengan bawah sadar, pikiran bawah sadar. Kan pikiran ada dua ya, pikiran sadar, bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya sedikit sekali sebenarnya mempengaruhi hidup kita, tapi yang lebih dari 90% itu yang menentukan hidup kita adalah bawah sadar kita. Gitu ya. Itu ya, memori jangka panjang ada di situ. Nah, di pikiran bawah sadar itu ada filter-filter. Di situ ada filter salah benar, etik moral kita, agama, masuk akal gak masuk akal, keselamatan. Itu ada filter-filter di bawah sadar. Jadi misalnya ini ya, kalau saya sebagai terapis, ketika klien itu di bawah sadar, kemudian saya menyarankan, mas-mas misalnya, coba dong buka bajunya. Atau mbak-mbak, tolong dong dibuka bajunya gitu ya. Kalau moralnya yang bersangkutan itu gak nerima, dia tolak gitu. Tapi kalau misalnya yang saya minta buka baju itu adalah seorang striptease jahat gitu kerjaannya. Itu dong Bang, pro profesinya, yang profesinya ada. Gue lagi mikir kalau gitu. Kan ada tuh anak-anak ditanya, Ade kalau gede mau jadi apa? Ade kalau gede mau jadi penari telanjang. Ya, gue lagi mikir kenapa nggak koruptor kita ke hipnosis aja gitu. Oh iya benar ya. Kalau yang bersangkutan bersedia, keren sekali. Jadi itu ada filter. Jadi dia pasti nolak. Gitu. Oke. Jadi itu tergantung ternyata benar-benar pribadinya dan paling dalam paling murni ya, Mbak Winnya ya. Betul. Okay. Karena itu, Mbak Dona, kalau ada perubahan positif pada orang yang sudah diterapi, maka sebetulnya yang mengubah orang itu diri orang itu sendiri. Okay. Kalau ada orang sembuh setelah diterapi, yang menyembuhkan itu siapa? Orang itu sendiri. Kalau ada orang yang tadinya omsetnya 30-60 juta per bulan, kemudian dia dapat tender 1M, 42M, itu siapa yang membuat itu terjadi? Orang itu sendiri. Jadi bukan saya, bukan terapisnya. Saya sebagai terapis tidak boleh mengklaim apapun juga atas keberhasilan atau kesembuhan klien-klien saya. Itu mereka sendiri semuanya. Saya tanpa terapi mungkin juga gak bisa dibantu dibangkitkan ya dari terapis dalam terapis itu ya. Hanya seperti navigator, seperti co-pilot, co-driver yang duduk di sebelahnya, yang pegang setir yang bersangkutan, badannya badan dia sendiri. Nah yang saya hanya atau kami terapis hanya mbak-mbak Anda mau ke sana alamatnya kan mau ke Pas FM. Oke, lewat situ ya, ke kanan dulu baru ke kiri. Itu kalau dia bilang enggak mau, saya mau lewat ke kiri terus ke kanan. Makanya enggak nyampe-nyampe. Jadi semuanya karena yang bersangkutan. Oke, kita ke mana-mana dulu ya, Mbak Widya juga Mbak Kami, Pak Santoso selamat sore. Oke. Wah, semangat Pak Santoso. Mau dihipnotis, Pak? Wow, ayo pengalamannya apa, pernah nggak share dulu? Saya justru nggak pernah, dari dulu saya pengen mau nantangin orang saya hipnotis saya apa enggak gitu loh. Wow. Saya itu sombong ya kayaknya, tapi saya pernah dengar ya orang di hipnotis ada loh baru keluar dari bank ditepak, langsung balik ke bank cari deposito yang pernah dengar gitu. Tapi kadang-kadang penasaran juga sih ya, kayak orang lagi bengong, baik pikiran gitu ya Mbak Dona ya. Ya kadang-kadang kalau kayak saya sih nggak pernah bengong, kecuali tangguhan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu lagi mikirnya benar apa enggaknya gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang Ibu sampaikan benar juga gitu. Kadang-kadang orangnya lagi imannya lagi kuat apa enggak gitu loh. Nah, yang saya penasaran, hipnotis ini pengaruhnya sebesar apa sih gitu loh. Atau mungkin banyaknya yang disalahgunain juga di Indonesia seperti buat ambil barang orang atau apa yang tadi sampaikan gitu ya. Atau hipnotis untuk hal-hal yang gak baik gitu. Yang saya mau tanya adalah sejauh mana sih di Indonesia hipnotis ini bisa benar-benar berakibat yang hal yang baiknya gitu loh Mbak. Oke, baik. Mas Santoso, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Mbak Widya dan juga mungkin diselingi Mbak Kavi. Tapi kita mesti break dulu dan mitra bisnis kami akan kembali sesaat lagi.